نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita lanjutkan masih pada halaman 113. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala Al mukhalifuna lil haqq fil qada'i wal qadar wa raddu alaihim. Orang-orang yang menyelisihi al-haq dalam permasalahan al-qada' wal qadar. Wa raddu alaihim, dan bantahan kepada mereka. Di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan ada dua kelompok, yaitu al-Jabriyah dan al-Qadariyah. Dua kelompok, al-Jabriyah atau al-Qadariyah, ini bukan nama ya. Bukan nama untuk kelompok tertentu, namun sifat. Jadi bukan seperti Syiah Rafidhah, itu nama untuk kelompok tertentu. Asy'ariyah, itu nama untuk kelompok tertentu. Namun Al-Jabriyah dan Qadariyah ini sifat. Sifat untuk kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Sehingga nanti jangan heran ketika kita melewati kitab-kitab yang setelahnya dalam masalah qadar ini, Asy'ariyah juga disebut Qadariyah, Jahmiyah disebut dengan Jabariyah. Itu sudah lewat dulu kita dalam masalah di awal-awal Muqaddimah Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Syekh Yasin menyebutkan kelompok-kelompok yang menyimpang dalam permasalahan akidah. Jadi misal Asy'ariyah, dia dalam masalah asma sifat meletakkan nama, mengingkari sifat kecuali beberapa sifat saja. Namun dalam masalah akidah disebutkan, dalam masalah takdir penyimpangannya ini. Begitu juga Jahmiyah dan yang lainnya. Jadi masing-masing kelompok itu memungkinkan ada pada mereka penyimpangan dalam bab al-qadar. Kita baca keterangan dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Al-mukhalifuna lil-haqqi fil qada'i wal qadari ta'ifatan. Orang-orang yang menyimpang, menyelisih al-haq dalam masalah al-qada' wal qadar ta'ifatan, ada dua kelompok. At-ta'ifatul ula, kelompok yang pertama, al-Jabriyah. Yaqulun, mereka mengatakan, al-abdu majbur, seorang hamba itu majbur. Ala fi'lihi, atas perbuatan dia. Walaisa lahu ikhtiyarun fi dzalik, dan dia tidak punya pilihan pada perbuatan tersebut. Majbur itu maknanya terpaksa, dipaksa, ditekan. Jadi katanya Jabariyah, seorang hamba tersebut majbur, untuk melakukan suatu perbuatan yang dia tidak punya ikhtiar, tidak punya pilihan, tidak punya keinginan. Dari kelompok Jabriyah ini, mereka meniadakan apa? Meniadakan ikhtiarul abd, keinginan seorang hamba, iradatul insan, itu yang mereka tiadakan. Sehingga Al-Jabriyah ini mu'taqad ya. Mu'taqad, keyakinan sifat atau mu'taqad. Jadi bukan nama ta'ifah. Tapi keyakinan. Mereka para ulama menyebutkan, awwalu man qala bil jabr Al-Jaham bin Sofwan. Adalah Jaham bin Sofwan. Dan Al-Jabriyah ini, mereka para ulama menyebutkan termasuk keyakinan Asy'ariyah. Asy'ariyah itu ini. Ya, makanya antum jangan heran orang-orang yang berpemahaman Asy'ariyah. Mereka kadang terlalu pasrah. Sebutkan kisah. Jadi istrinya Jaham bin Sofwan ini selingkuh, main serong dengan laki-laki lain. Pulang si Jaham bin Sofwan marah sama istrinya. Kata istrinya, jangan dulu marah, nanti. Ya, lebih kurang marahnya seperti itu. Saya kan dipaksa. Bukan kehendak saya ini, sudah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena Jaham bin Sofwan pemahamannya Jabriyah, jadi dia tidak bisa marah sama istrinya. Yurwa kadzalik. Kisahnya kalau alam sahih benda. Yang jelasnya Jaham bin Sofwan adalah awwalu man qala bil jabr. Jaham bin Sofwan itu kafir ya. Jangan ada yang ngomong ikhtilaful ulama, hal huwa mubtadi' aw ghairu mubtadi'. Jaham bin Sofwan kafarul ulama. Kalau ada yang meragukan penyimpangan Jaham bin Sofwan, tidak usahlah untuk belajar sama dia. Itu aja. Berarti bukan dari kalangan ahlus sunnah. Ini perkara yang sudah wadih Jaham bin Sofwan. Kalau pun ada maksudnya itu kan. Artinya dia enggak mengkaji kutubul akidah, meragukan siapa sih Jaham bin Sofwan atau Bishr al-Mirisi. Orang udah ma'ruf, para ulama enggak ikhtilaf dia mubtadi atau bukan mubtadi, kafir atau enggak. Jadi maka mayoritas para ulama mengkafirkan mereka-mereka ini tadi, ru'usul dalal. Kalau antum di zaman sekarang nih, dengan tokoh-tokoh yang mungkin antum anggap menyimpang di Indonesia cuma permasalahan satu atau dua, ini mereka lagi bukan lagi satu atau dua, segudang gitu loh. Tidak ada satu bab dalam masalah agama melainkan mereka menyelisihinya. Wa naruddu alaihim bi amrayn. Al-awwal, kita bantah mereka dengan dua perkara. Yang pertama, annallaha adhafa 'amalal insan ilaihi. Bantahan pertama, bahwasannya Allah Azza wa Jalla menyandarkan perbuatan insan itu ilaihi, kemana? Ilaihi lal insan. Wa ja'alahu kasban lahu. Dan Allah jadikan amalan tadi sebagai bentuk apa? Kasb, usaha dia. Yu'aqab wa yuthab bihasabihi. Dia dihukum, dia dibalas sesuai dengan kasbnya dia tadi, amalan dia. Walau kana majbur alaihi, kalau seandainya dia orang yang majbur, masaha nisbatu ilaihi, maka tidak benar penisbatan itu kepada dia. Walakana iqabuhu alaihi zulman, dan iqab, hukuman terhadap dia tadi dianggap kezaliman. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat. Ya. Sandaran kepada perbuatan hamba. Yang kedua, anna kulla wahidin ya'rif al-farqa bainal fi'lil ikhtiyari wal ittirari fil haqiqati wal hukm. Bahwasannya masing-masing orang, anna kulla wahid, masing-masing orang ya'rif, dia tahu al-farq, perbedaan bainal fi'lil ikhtiyari wal ittirari, perbedaan antara perbuatan ikhtiyari, perbuatan yang sifatnya ikhtiyari, ikhtiyari tadi keinginan, oleh ittirari, perbuatan yang sifatnya apa? Ittirar, daruri, yang dia tidak ada punya kehendak sama sekali, seperti tinggi, warna kulit, ganteng atau tidak, fil haqiqah wal hukmi, baik secara hakikat ataupun hukum. Itu tahu mereka hakikat dan hukumnya. Hakikat itu maknanya ya seperti warna kulit dengan sifat-sifat ya yang memang bawaan lahir lah istilahnya ya. Sifat bawaan lahir dengan perbuatan hamba, mereka tahu. Secara hukumnya juga mereka tahu perbedaannya. Tidak bisa disalahkan orang dia hitam. Kalau orang melakukan kesalahan, ada enggak kira-kira dihukum di penjara gara-gara kenapa dia terlahir hitam? Itu zalim juga itu kalau ada undang-undang seperti itu. Ya. Di penjara kenapa? Karena dia hitam. Yang lahir putih kulitnya enggak di penjara. Itu kezaliman yang ada pada hukum negara tersebut kalaupun ada. Yang dihukum itu apa? Perbuatan mereka. Falau i'tada syakhsun 'ala akhar wa da'a annahu majbur 'ala dzalik biqada'illahi wa qadari la'adda dzalika safhan mukhalifan lil ma'lum bidh-dharurah. Kalau seandainya ada seseorang yang mu'tadi, melampaui batas, melakukan kezaliman kepada orang lain, wa da'a annahu majbur, dan dia mengklaim, mengaku kalau dia terpaksa atau dipaksa 'ala dzalik, untuk perbuatan itu, biqada'illahi wa qadari, mengaku kalau dia terpaksa dengan alasan qada dan qadar, la'adda dzalika safhan, niscaya yang demikian itu akan dianggap kebodohan, mukhalifan lil ma'lum bidh-dharurah, serta dianggap sesuatu yang menyelisih perkara yang sudah ma'lum bidh-dharurah, perkara yang sudah pasti. Ya, ma'lum bidh-dharurah itu sesuatu yang pasti. At-ta'ifah as-saniyah, kelompok yang kedua, al-qadariyah. Al-qadariyah ini mengingkar takdir. Mereka berbeda dengan asy'ariyah jahmiyah. Kalau asy'ariyah tadi mengingkari apa? Ikhtiar atau masyiah pada hamba. Kalau ini sebaliknya, mereka mengingkari ikhtiar atau iradah minallah, dari Allah Azza wa Jalla. Lawannya. Yaqulun, mereka mengatakan. Ini Mu'tazilah ya. Mereka Mu'tazilah. Al-abdu mustaqillun bi'amalihi. Seorang hamba itu bersendirian dengan amalannya. Dengan perbuatannya. Laisa lillahi fi iradah. Allah Azza wa Jalla tidak ada padanya atau tidak memiliki padanya iradah, keinginan. Wala kudro wala khalqun, tidak ada kudro, tidak ada khalqun. Al-Qadariyah, insyaallah nanti kita lewati di syarah Aqidah Tahawiyah, disebutkan syarah Wasitiyah. Qadariyah terbagi menjadi dua. Ada Qadariyatun Nufat Al-Ghulat, yang Qadariyah yang nufat al-ghulat, mereka menyebutnya yang ekstrim. Mereka meniadakan al-ilm wal-kitabah, meniadakan ilmu wal-kitabah. Qadariyah yang seperti ini, Qadin Qaradu, qad inqaradu, sudah punah dan mereka kufar. Kufar sebagaimana disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sudah kafir mereka. Kenapa? Mereka mengingkari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, qadariyah mutaakhirah. Ini mereka mengingkari al-masyi'ah wal-qudrah. Yang seperti ini para ulama tidak mengkafirkan. Tidak dinyatakan kafir. Namun mereka dianggap mubtadi'ah. Mereka ini masih ada. Ini yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Laisa lillahi fi irada wala qudra wala khalqun. Wa naruddu alaihim bi amrayn. Kita bantah mereka dengan dua perkara. Annahu mukhalifun liqaulihi ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in. Kita bantah bahwasannya keyakinan mereka tersebut menyelisih firman Allah Azza wa Jalla, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in. Idhofah apa itu namanya? Nasib. Ya, istilahnya apa itu? Idhofah itu ada seperti idhofatu sifah ilal mausuf, idhofatul mausuf ilal sifah. Nah, ini idhofah apa kira-kira? Masuk pada aqsamul idhofah. Abu Muhammad, Dr. Fiki. Ini wadih jelas ya. Ini antara fa'il sama maf'ul. Ya, idhofah. Mereka nyebutnya idhofatul fa'il ilal maf'ul. Itu idhofatul amil ilal ma'mul. Seandainya antum buang, antum tidak idhofah kan, itu boleh-boleh saja. Allahu khaliqun kulla syai'in. Yang jelasnya isim fa'il itu selalu beramal. Jadi kulli syai'in itu ma'mul dari lafadz khaliq. Walaupun dia diidhofahkan, jadi kedudukannya sebenarnya kulli syai'in itu dia mudhof ilaihi, namun statusnya sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi dari lafadz khaliq. Kalau seandainya antum tidak idhofahkan, itu maknanya tak benar. Allahu khaliqun kulla syai'in. Tidak ada masalah. Allah mencipta kulla syai'in. Itu boleh. Kalau antum idhofahkan, sama seperti lafadz qatilu ammarin, misalkan qatilu ammarin. Apa yang terfahami di situ? Misalkan siapa pembunuhnya Ammar atau pembunuhnya Ali, siapa? Abdurrahman bin Muljim, ya. Abdurrahman ibn Muljim qatilu Aliyin. Seandainya antum pisah Abdurrahman bin Muljim atau bin Muljam, qatilun aliyan, makna salim, benar, tidak masalah. Atau mudahkan tadi juga tidak masalah. Yang jelasnya isim fa'il itu tetap beramal. Di sini sisi pendalilannya, kulli syai'in, kull itu min alfadil umum, alfadil umum, syai' juga. Sehingga masuk padanya, Allahu khaliqu kulli syai'in, al-abad wa amaluhu. Masuk padanya apa? Al-abad wa amaluhu. Hamba itu sendiri dan perbuatan dia. Masuk pada lafad kulli syai'in. Sehingga Allahu khaliqu kulli syai'in, yakni al-abad wa amaluhu. Seorang hamba dan perbuatannya. Sisi pendalilannya. Itu kan umum. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'amalun. Allah yang menciptakan kalian. Wa ma ta'amalun. Ma masdariya. Di ta'wil. Ya. Jadi takdirnya. Wallahu khalaqakum wa ma wa'amalukum. Jadi yang diciptakan oleh Allah kitanya dan juga perbuatan kita. Asalnya yang kedua, annallaha malikus samawati wal ardi. Allah memiliki langit-langit dan bumi. Langit ada berapa? Kais, ada berapa lapis? Bumi? Apa dalil? Salah antum jawab. Itu banyak dikit di Al-Qur'an Ustaz dalilnya. Bumi yang anda tanya. Bumi itu 7 juga, 7 lapis. Apa dalil menunjukkan bumi itu 7 lapis? Kalau langit sering dalam Al-Qur'an banyak sekali. Carilah. Karena kasih mushaf, carilah mana mushaf. Cari. Jangan di Google. Di surah At-Talaq. Ya sudah, benar. At-Talaq, ya. Mithluhunna, ya. Mithluhunna, ya. Sudah. Dalam surat At-Talaq, gimana ayatnya? Wal ardu mithlahunna. Itu dalilnya. Cuma ada dalam Al-Quran satu tempat itu yang menunjukkan bumi itu 7 lapis. Fa kaifa yakunu fi mulkihi ma la tata'allaq bihi iradatuhu wa khalquhu. Bagaimana mungkin bisa ada pada kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan irada dan khalaknya Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Azza wa Jalla memiliki segala sesuatu yang di langit dan di bumi. Kok bisa ada sesuatu yang masuk dalam kerajaan Allah Azza wa Jalla, kepemilikan Allah Azza wa Jalla, tapi tidak di bawah kendali irada dan makhluknya Allah Azza wa Jalla? Sesuatu yang mustahil ya. Coba antum. Secara akal, antum sebagai raja, presiden. Menguasai wilayah Palembang. Tapi ada sesuatu bagian. Itu bukan di dalam kota Palembang. Tapi tidak di bawah kekuasaan antum. Secara akal pemerintahan. Ini tidak masuk akal. Tahu-tahu misalkan Saku. Dia secara kekuasaan, masuk kekuasaannya, garis wilayah itu Palembang, gubernurnya, wali kotanya antum, namun khusus untuk wilayah perumahan pun 1000 orang ini tadi tidak dibawa kendali antum. Kan aneh. Mendingan pisahkan mereka. Gitu loh. Bukan lagi wilayah kota Palembang. Itu kota media tersendiri. Itu secara akal. Tidak mungkin sesuatu yang milik Allah Azza wa Jalla namun tidak dibawa kendalinya Allah Azza wa Jalla. Kemudian Syekh Ibnu Taimin menyebutkan aqsamul iradah. Aqsamul iradati wal farqu bainahuma atau bainaha. Aqsamul iradah. Pembagian-pembagian iradah dan perbedaan antara keduanya. Iradatullah tanqasimu ila qismain, kauniyah wa syar'iyyah. Iradatullah itu terbagi menjadi dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyyah. Di sini disebutkan fal kauniyah hiya allati bi ma'nal masyi'ah, yang namanya iradah kauniyah itu adalah sesuatu yang bermakna masyi'ah. Untuk iradah ya, dalil-dalil itu menunjukkan terbagi menjadi dua. Ada iradah kauniyah, ada iradah syar'iyah. Nah, untuk masyiah itu enggak ada dalil yang menyebutkan masyiah itu terbagi menjadi dua. Ada masyiah syar'iyah, ada masyiah kauniyah. Ini sini agak antum detil ya. Jadi yang mereka sebutkan yang terbagi itu adalah al-iradah. Hati-hati nanti antum menyebutkan masyia Allah ada terbagi menjadi dua. Ada masyia kauniyah, ada syar'iyah. Kalau yang antum maksudkan masyia di sini adalah iradah, mungkin tidak masalah lah. Namun secara hakikat dalil itu yang menyebutkan pembagian adalah iradah, bukan masyia. Jadi naktafi bil adillah. Ya, kita cukupkan sesuai dengan dalil. Kaqaulihi ta'ala faman. Iradah bukan itu. Faman yurid. Iradah. Faman yuridillaha, faman yuridillahu. Yuridillahu ya, itu bukan yuridillaha ya. Faman yuridillahu ayah diahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah inginkan hidayah, berarti Allah menginginkan hidayah. Iradah apa ini? Syar'iyyah ya. Yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu wa dayyikan harajan. Ini iradah kauniyah. Orang yang Allah inginkan sesat, Allah jadikan sempit dadanya. Al-Islam itu apa yang diinginkan Allah? Allah Azza wa Jalla menginginkan apa? Islam, syariat, hidayah. Ini iradah syar'iyyah. Allah menginginkan padanya ad-dhalal. Itu iradah kauniyah. Wa syar'iyyah, sedangkan iradah syar'iyyah hiya allati bi ma'nal mahabbah, yaitu iradah yang bermakna al-mahabbah. Mahabbah itu kecintaan. Untuk lafaz ini, allati bi makna al-mahabbah, dulu ketika kita belajar sama Syekh Yasin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan yang lebih layak ya, wal aula, kata Syekh Yasin, ayu'abbar, yang lebih layak untuk diungkapkan dengan bahasa allati min lawazim al-mahabbah. Iradah syar'iyyah adalah allati min lawazim al-mahabbah. Atau yalzam, yalzam minha al-mahabbah. Yalzam minha irada syar'iyyah, yalzam minha al-mahabbah. Mungkin yang lebih tepat kata Syekh Yasin seperti itu. Alasan beliau rahimahullah ta'ala dulu beliau menyebutkan al-mahabbah ini sifatun ukhra lillah, sifat yang lain. Supaya apa? Supaya jangan terkesan dimaknakan satu. Kalau untuk perhatikan ada terkesan gitu loh. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin bukan memaknakan seperti iradah bukan? Iradah kan? Mahabbah bukan? Mahabbah, dua sifat yang berbeda. Jadi kalau kesannya di sini iradah syar'iyyah allati bima'na al-mahabbah. Iradah syar'iyyah itu adalah mahabbah. Itu kan terkesannya seperti itu, tapi Syekh Ibnu Utsaimin bukan memaksudkan seperti itu. Ada kesan seperti itu. Namun yang kata Syekh Yasin waktu itu belum menyebutkan yang lebih tepat, ya iradah syar'iyyah yalzam minha al-mahabbah. Konsekuensi darinya itu kecintaan Allah Azza wa Jalla. Dalam rangka apa? Dalam rangka cuma semata-mata dalam rangka untuk membedakan apa namanya? Asy'ariyah. Mereka kan sering ketika menyebutkan mahabbah, maknanya apa? Iradatus tsawab. Ya kan? Ketika al-ghadab mereka katakan apa? Iradatul iqab. Nah, supaya jangan sampai terkesan gaya-gaya seperti ini. Walaupun Syekh Ibnu Utsaimin enggak seperti itu memaknakan. Enggak ada beliau memaknakan iradah syar'iyyah. Iradah itu maknanya mahabbah. Enggak seperti itu. Cuman semata-mata jangan sampai ada kesan gitu loh. Difahami? Itu detailnya mereka, para masyaikh, para ulama. Kalau kita mikir, enggak masalah itu. Kita kan kalau melakukan, istilahnya itu, afan, istilahnya sebagian kita kadang, itu ketika ditegur misalkan ini kaya-kaya mirip kaya-kaya ikhwanul muslimin al-harakiyun, jawabnya ikhwan kenapa? Ada juga larangan sih kayaknya kaya apa? Para ulama tidak seperti itu, mereka namanya ijtinab ya, dalam perkara da'awiyah, dalam masalah akidah yang agak mirip-mirip dalam rangka apa? Untuk mukhalafah. Dalil secara umum ya sebagaimana tindakan Rasul alaihi salatu wasalam yukhalif ahlul kitab dalam banyak tindakan beliau, masalah puasa. Puasa Asyura itu kan disyariatkan kan dalam Islam. Ternyata mereka puasa, Rasul enggak ingin ada unsur keserupaan. Akhirnya ingin puasa tanggal 9. Sampai perkara yang seperti itu pun ada upaya untuk menyelisih. Kalau kita enggak. Tidak masalah lah, itu mereka orang kafir seperti itu ya, kita muslim seperti ini. Walaupun ada kemirip-miripan sedikit. Anda ingat, kalaupun secara hukum ya, secara hukum. Itu perkara yang mungkin mubah. Syekh Rawi ditanya tentang ngelilingkan kotak infak di masjid, sunduk at-tabarru'at. Ada Syekh Rabi Ibn Hadi al-Madkhali, hadhihi tariqatul hizbiyyin. Beliau tidak menyebutkan itu bid'ah. Beliau tidak mengatakan bid'ah menghilangkan kotak infak. Beliau cuma menyebutkan hadhihi tariqatul hizbiyyin. Jumat itu loh, dikelilingkan, puterkan itu. Gimana kalau seandainya kita kelilingkan juga di Saudi ini? Kata Syekh Rabi, hadhihi tariqatul hizbiyyin. Beliau tidak bilang itu bid'ah, tapi metode yang ada seperti ini, metode hizbiyyin. Orang yang sudah paham, ya udah, ini kan apa namanya? Maksudnya itu jauhi gitu loh. Jangan ngikut-ngikut. Itu yang ada fatwanya. Adapun Syekh Ibnu Utsaimin untuk kotak infak itu, beliau masih memberikan udzur ditaruh. La ba'as kata beliau. Ditaruh, enggak bahasanya dikelilingkan. Yang nah, terus gimana kalau ya apa misalnya itu kajian ya kan, kajian sebagaimana yang berlangsung di kajian-kajian kita banyak itu wong doa dan ikhwan Kalau anda pribadi terlepas kita masalah mau but tanya ke ulama atau tidak tanya ke ulama, yang jelasnya yukhalif al-adab. Kan disebutkan di majelis, di adab-adab majelis itu kan tunduk, tenang. Ya kan? Tidak kepikiran anu. Ini lagi enak-enak nulis, dengar ke ustaz, rontang anu tadi kan, anu tadi kaleng. Kaget muter lagi yang kedua. Bukan larangan kita tidak boleh ta'awun dalam masalah dakwah. Ingat, jangan difahami tidak boleh ta'awun. Boleh tidak masalah. Terus macam mana? Taruh baik. Di belakang. Ke pintu yang lainnya. Panitia kasih tahu. Di situ. Apa namanya. Tenang kalau tidak pengen bantu kajian dan yang lainnya. Itu ada. Sudah. Cukup seperti itu. Ini berkaitan dengan lafad-lafad. Tindakan-tindakan. Jadi ahlus sunnah itu untuk melihat. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada prinsip dulu. Anda ingat faedah pernah ditanyakan Syekh Mukbil ketika beliau sakit di Jeddah, beliau dirawat di Jeddah. Ketika itu datang Masyekh Saudi Arabia, berbondong-bondong Syekh Wasiul Abbas, banyak Masyekh yang ketika itu termasuk yang datang hadir adalah Syekh Khalid Abdhafiri. Banyak pertanyaan dari orang-orang ketika Syekh sakit ditanya, ya Syekh, apa sebab dakwanya antum tersebar di Yaman? Itu anda dengar langsung dari Syekh Khalid Al-Ghafiri, jadi sanadnya itu pendek. Syekh Khalid dengar langsung Syekh Mukbil, anda dengar langsung dari Syekh Khalid. Syekh Dr. Khalid Al-Ghafiri ada di Kuwait beliau, di Madinatul Zahra. Ada Syekh Khalid Al-Ghafiri mendengar langsung dari Syekh Mukbil. Ketika Syekh Mukbil ditanya apa sebab tersebarnya dakwanya antum, dakwah sunnah di Yaman, kata Syekh Mukbil, bil ilmi wa tamayyuz. Dengan ilmu dan tamayyuz. Ada pembeda dengan ahlul bid'ah. Jadi ilmu syar'i jelas itu kan. Tamayyuz ini penting. Ya. Jadi bukan maknanya kita itu. Tamayyuz itu berupaya untuk menampakkan kita sunnah-sunnah gitu loh. Nah itu tadi. Itu namanya tamayyuz. Difahami makna yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin wal syar'iyyah yallati bi makna al mahabbah. Namun yang lebih tepat mungkin allati min lawazim al mahabbah. Lawazim supaya apa, jangan sampai terkesan sebagaimana Asy'ariyah mereka mengatakan apa? Al mahabbah iradatu tsawab. Ya. Iradatu tsawab itu kan lawazim kan? Lawazim dari mahabbah kan? Kalau Allah cinta pasti konsekuensinya diberi pahala. Kalau Allah marah, konsekuensinya diberi hukuman. Itu tadi. Kaqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum." Wallahu yuridu ayyatuba 'alaikum. Allah menginginkan taubat untuk kalian. Wal farq bainahuma, dan perbedaan antara keduanya, annal kauniyah, bahwasannya irada kauniyah yalzam minna yalzam fiha wuku'ul murad atau wuku'al murad maf'ulun bihi yalzam fiha wuku'al murad, konsekuensi padanya pada irada kauniyah wuku'al murad, terjadinya yang diinginkan. Kauniyah itu pasti terjadi, sakit, gempa, jatuhnya pesawat, itu iradah kauniyah. Wala yalzam ayyakuna mahbuban lillah, dan tidak mesti, tidak harus dicintai Allah azza wajalla. Wa amma syar'iyyah fayalzam ayyakuna al-murad fiha mahbuban lillah. Adapun iradah syar'iyyah, maka konsekuensinya yang diinginkan oleh Allah tadi padanya pasti mahbuban, dicintai. Namun wala yalzam wuqu'aha, tidak harus terjadi. Seperti salat dicintai oleh Allah, taubat dicintai. Tapi tidak setiap orang salat kan? Tidak setiap orang bertaubat. Ini berkaitan dengan iradah syar'iyyah, iradah kauniyah. Ada faedah dulu dari Syekh Yasin di Syarah Aqidah Wasithiyah, di sana ada iradah yang tidak iradah syar'iyyah, tidak iradah kauniyah. Apa itu? Nasihin. La syar'iyyah wala kauniyah. Perkara mubah yang belum terjadi. Perkara al-mubahat allati lam taqa'. Perkara yang mubah belum terjadi. Itu merencana mubah, misalnya ada rencana ingin pasar 16, itu mubah kan? Dan belum terjadi. Itu tidak syar'iyyah, tidak kauniyah. Tidak syar'iyyah dikarenakan bukan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak kauniyah karena belum terjadi. Allah Ta'ala. Soal ada persoalannya itu fasal fil imani dalam masalah iman. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya.